بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ini adalah halaqah kita yang ke-35 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis ke-32, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsati awsuqin min at-tamri shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq. Wa laisa fi maduna khamsi awaqin min al-warith shadaqah. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Wa laisa fi maduna khamsi zaudin shadaqah. Dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang nisab pada beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya zakat merupakan ibadah yang mulia yang termasuk salah satu dari rukun Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat ini tentang hukum-hukum berkenaan dalam masalah zakat atau dalam masalah harta yang wajib untuk mereka zakatkan. Karena zakat ini hanya diwajibkan pada beberapa jenis harta, tidak pada semua harta yang dimiliki, namun hanya pada beberapa jenisnya saja. Di antara jenis harta yang wajib untuk dizakatkan adalah kurma yang merupakan hasil dari biji-bijian dan buah-buahan yang ada. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang nisab kurma, yaitu sebanyak 5 wasaq. Istilah wasaq ini merupakan satuan takaran volume yang kalau diukur maka 5 wasaq sama dengan 300 sa' yang ada pada zaman Nabi SAW, yaitu merupakan takaran volumenya sebanyak 300 sa'. Maka apabila kurma telah sampai jumlah 300 sa' pada saat panennya, ketika telah dipanen mencapai jumlah 300 sa', maka di situ telah wajib dizakati. Adapun apabila 300 sa' ini dikonversi kepada ke dalam timbangan berat, maka para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan jumlah dari timbangan beratnya tersebut, dikarenakan hal tersebut dipengaruhi oleh jenis barang yang ditimbang dan dikarenakan hal tersebut tentunya berbeda-beda. Maka sebagian menyebutkan 300 sa' dari jenis gandum ini setara dengan 612 kg, sebagian yang lain menyebutkan ini setara dengan 653 kg. Dan ada pendapat yang lain menyebutkan tentang jumlah yang lain tatkala takaran tersebut dikonversi menjadi berat. Namun intinya, apabila hasil pertanian atau hasil buah-buahan yang telah terpenuhi kriteria wajib dizakati telah mencapai jumlah 5 wasaq atau 300 sa', maka di situ wajib untuk dibayarkan zakatnya. Berapa besar zakatnya? Besar zakatnya adalah 10% apabila selama penanaman atau pengairannya tidak membutuhkan biaya. Namun apabila mengeluarkan biaya atau adanya biaya pada mayoritas waktu untuk pengairannya, maka di situ zakatnya adalah sebanyak 5%. Ini berkenaan dengan kurma dan yang semisalnya dari hasil-hasil pertanian. Adapun jenis kedua yang wajib untuk dizakati adalah hewan ternak yang berupa unta, sapi, dan kambing. Adapun selain dari 3 macam hewan ternak ini, maka tidak wajib untuk dizakati. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang nisab unta. nisabnya adalah 5 ekor. Maka apabila seorang telah memiliki unta 5 ekor dan telah terpenuhi kriteria zakat padanya, maka dia wajib untuk membayarkan zakatnya, yaitu berupa 1 ekor kambing. Dan apabila bertambah atau lebih banyak jumlahnya, seperti 10 ekor, maka ada 2 ekor kambing. 15 ekor, maka 3 ekor kambing. Dan begitu pula seterusnya, sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih mereka. Adapun sapi, maka nisabnya adalah 30 ekor. Maka bila sudah memiliki 30 ekor, barulah dikenakan kewajiban zakat. Begitu juga pada kambing, jumlahnya adalah 40 ekor. Dan tentunya, hewan-hewan ternak ini tidak wajib dizakati kecuali apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang lain selain daripada nisab. Seperti keberadaannya merupakan hewan yang saimah, hewan yang mencari pangannya sendiri. Kemudian, apabila telah dimiliki selama satu haul atau satu tahun. Dan syarat-syarat yang itu telah disebutkan oleh para fuqaha di dalam pembahasan-pembahasan masalah zakat. Jenis yang lain dari harta yang wajib untuk dizakati adalah perak. Maka Rasulullah menyebutkan nisabnya di dalam hadis ini, yaitu sebanyak 5 uqiyah atau setara dengan 200 dirham. 200 uang dirham itu uang perak yang dipakai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dikonversi menjadi beratnya, maka ini disebutkan para ulama setara dengan 595 gram perak murni. Maka apabila seorang telah memiliki perak yang murni dengan jumlah 595 gram atau lebih, maka diwajib untuk menzakatinya sebanyak 2,5%. Selain perak, juga emas yang wajib untuk zakati, dan nisabnya adalah 20 miskal atau 20 dinar, itu setara dengan 85 gram emas, dan besar zakatnya sama dengan perak, yaitu 2,5%. Itu diantara harta-harta yang wajib untuk dizakati. Kemudian ada lagi jenis-jenis harta lain yang wajib untuk dizakati, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu barang dagangan atau barang yang telah dipersiapkan dan memang ditujukan untuk didagangkan. Apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, telah mencapai nisab dan telah mencapai haul, maka itu juga wajib untuk dizakati. Sebagaimana juga pada zaman sekarang, alat tukar ini dilakukan dengan uang kertas, kalau kita kenal dengan uang, maka itu pun wajib dizakati, biaskan kepada emas ataupun perak. Sebagaimana hal itu telah disebutkan secara rinci oleh para ulama di dalam penjelasan masalah zakat. Maka di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menyebutkan secara ringkas tentang beberapa harta yang wajib untuk dizakati berserta nisab-nisabnya, yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syariat Islam ini benar-benar memperhatikan tentang masalah zakat, dan syariat ini tidak secara mutlak mewajibkan zakat pada setiap orang, tidak, karena kan ada batasannya kapan seorang sudah kena zakat dan kapan seorang belum dikenakan kewajiban zakat. Dan juga pada harta-harta yang dikenakan zakat dan harta-harta yang tidak ada kewajiban zakat padanya. Yang semua itu bisa kita ketahui dari penjelasan para fuqaha di dalam bab zakat pada kitab-kitab fikih. Kita cukupkan dulu sampai di sini pada halaqah kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis berikutnya di halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.